Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'lim wa ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Al-mar'atu sholihat, semoga saja Allah menjadikan Anda wanita sholihat, wanita penghuni surga-Nya Allah. Hari ini saya dan Anda insyaAllah di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram. Dan sebentar lagi kita akan memasuki puasa sunnah 9 hari. Rawahul Abu Dawud. Ya, itu lebih baik daripada 10 hari Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih bagus dari bulan-bulan selain Dzulhijjah. Ya. 10 hari pertama. Nah, insyaallah kalau tidak tanggal 7 ya tanggal 8. Ya, hari Jumat atau kalau enggak gitu hari Sabtu ya. Jadi saya mungkin mulainya hari Kamis ini. Hari Kamis. Nyambung. Ya. Kamis nyambung saja. Oke. Ya. Itu hadisnya. Dan berdasarkan 10 ini, maka saya dan Anda disunahkan untuk banyak beribadah, banyak bertaubat, banyak mengerjakan kebajikan, ya, banyak berpuasa, banyak bersedekah 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Walayalin asyar, ya, ini adalah lebih bagus dari 10 hari di bulan-bulan yang lain. Tidak apa-apa, wong namanya sunnah ya, seikhlasnya saja. Ya, Anda bisa baca Quran, baca apa saja, nah, gitu ya. Boleh ya. Tidak usah dipaksakan, ya. Ayo larangan yang ke-12, larangan yang ke-12. Madu, syukran jazil bila khaya barakallahu fi. Ke-12. Pangan berkhulwah dengan laki-laki yang bukan muhrim. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki berhalwah, berkhulwah atau menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersamanya wanita muhrimnya. Iya, muttafaqun alaihi. Karena memang godaan terhadap wanita ini jangan dilihat sudah sepuh ya bu ya. Godaan wanita. Hah? Lah iya, walaupun keripat pipit wis pokoknya susah itu sudah ya. Ini memang begitulah. Terus dari Uqbah bin Amir. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat wanita." Lalu seseorang dari kaum Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Ipar itu maut atau menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian." Iya. Ya. Jadi walaupun saudara enggak bisa. Ya. Dan itu banyak terjadi nggih. Karena apa nafsu itu wis ora iso dibujuki. Enggak bisa ditipu nafsu itu. Ya, kemobyor. Ya ini ada dua godaan manusia fitnah itu, yaitu wanita dan harta. Yes, kalau perkara harta bu susah sekali. Ya, Anda nasihatin kayak apa susah harta itu. Terus kedua hadis di atas. Kedua hadis di atas menjelaskan mengharamkan hulwah bagi seorang laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya. Sengaja kami menyebutkan dalam pembahasan buku ini karena banyak wanita yang menganggapnya remeh, di mana mereka seringkali mengizinkan laki-laki yang bukan muhrimnya menemuinya di rumah dan duduk bersama dengan alasan bahwa laki-laki itu adalah sahabat keluarga. Dengan alasan dan pengakuan tersebut, mereka telah banyak merusak kehormatan dan menghancurkan rumah tangga. Iya, ya. Karena adabnya memang di luar. Tapi ya itu tadi kadangkala ya. Wis tak rasakno dhewe lah. Ya, karena kami, saya laki-laki, saya merasakan sendiri. Ya. Kalau sudah nafsu itu ada saja namanya setan ya. Tetapi kalau memang tidak dijaga oleh Allah niscaya wis saya dan Anda semuanya akan berbuat maksiat. Surat 24 ayat 21 nggih. Terus yang harus dilakukan oleh wanita muslimah? Yang harus dilakukan oleh wanita muslimah adalah tidak mengizinkan masuk seorang ke rumah suaminya kecuali atas persetujuannya. Dan dalam menemuinya harus senantiasa memperhatikan aturan-aturan syariat, berhijab dan tidak berpeluah. Oleh karena hendaklah dia tidak duduk bersama-sama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu muhrimnya itu. Meskipun sedang bersama suaminya hanya sekadar untuk berbincang-bincang ringan. Duduk bersama-sama itu dibolehkan hanya pada saat mendesak menurut syariat. Misalnya berobat atau menikah. Iya. Termasuk saya alhamdulillah sudah enggak lagi jualan keliling nggih. Bisa padanya. Saya merasakan sekali jualan galon, jualan apa itu gas. Suruh masuk segala macam waduh. Bingung saya ya. Ada yang dasarnya pendek segala macam is bingung sih. Ya. Ya nampak, bahkan ada yang samar-samar nampak. Ya, ada saja. Terus sebagian wanita. Ada yang duduk-duduk bersama laki-laki yang bukan muhrimnya dengan alasan bahwa bersamanya ada anak-anak mereka yang masih kecil, baik laki-laki maupun wanita. Yang demikian ini sama sekali tidak benar, karena keberadaan anak kecil dianggap tidak ada karena tidak menjadikan mereka tidak merasa malu. Demikian juga hulwah satu, dua atau lebih orang laki-laki dengan seorang wanita merupakan perbuatan yang diharamkan. Iya, pada beberapa laki-laki satu orang perempuan juga tidak boleh. Ya, di daerah Mojokerto itu satu wanita punya suami lebih dari 4. Ya. Karena ada bukan kelainan itu adat itu. Karena menganggap keturunan dari Tribhuwana Tunggadewa. Ratu dari Majapahit. sehingga itu ya mereka yang wanitanya justru yang menghidupi laki-laki ya, bukan laki-laki yang menghidupi perempuan, tetapi perempuannya yang menghidupi laki-laki, yang punya sawah yang segala macam itu yang perempuan itu ya. Okay. Kalau di kendaraan umum gimana dok? Nah, kalau kendaraan umum itu maka ini uzur syar'i. Makanya kemudian kalau naik bis sebelahnya laki-laki sebaiknya ada tukar. Ya bertukar kalau ada, kalau enggak ya terpaksa. Ada ya. Yang berpendapat kalau kita naik bis kan supirnya laki-laki walaupun yang naik perempuan semua. Ya itu ya. Kalau apa namanya? Kalau Grab segala macam ya kan? Nah, itu makruh memang. Harus ada temannya wanita. Pokoknya harus ada temannya. Rame-rame. Nek ijen ora. Ya, kalau sendirian enggak boleh. Jangankan gitu di Saudi saja ya. Tuan rumah ini dengan supirnya. Itu banyak. Padahal tuannya itu yang laki-lakinya kurang apa, payahnya bukan main, tetapi dengan supirnya mas. Dan itu banyak sekali, ya banyak. Makanya itu tidak diperkenankan. Ini dalam rangka menjaga ini agamanya, ya. Ini diantaranya. Kalau anda sebenarnya wanitanya usia hampir 70, sopirnya usianya antara 40-45, itu berpacaran, ya, ini, ya apa? Wanitanya sudah hampir, ya, pokoknya tua lah ya, hampir, ya 70-an lah, 70, gimana itu, ya? Pada separuhnya, jadi tidak memandang itu, ya kalau sudah nafsu itu tidak memandang itu, atau berani mentahrid sebuah hadis. Atau berani mentahrid sebuah hadis, janganlah kamu sekalian berhawa dengan wanita demi diriku yang ada dalam kekuasaannya. Tidaklah seorang laki-laki berhawa dengan seorang wanita melainkan setan akan masuk di antara keduanya. Lebih baik seorang laki-laki berdekatan dengan babi yang berlumuran tanah liat atau lumpur daripada dia mendekatkan bahunya ke bahu wanita yang tidak halal baginya. Iya ya, najisnya lebih itu masalah. Karena apa? Godaannya berat di sana. Ya, godaannya berat. Terus terkadang seorang laki-laki menemui seorang wanita tertinggal jalanan bersama rombongan. Maka dia laki-laki dibolehkan untuk menemaninya dengan syarat dia berjalan di depan wanita tersebut. Seperti yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu anha ketika dia tertinggal dari rombongan tentara pada saat terjadi hadisul ifki atau berita bohong. Iya, tentang surat An-Nur itu ya. Berita dusta. Dan itu ternyata Aisyah menginginkan sampai kematian, menginginkan lebih baik aku mati saja begitu. Ya, karena fitnahan itu. Karena apa? Ya tadi karena ucapan kompor sama kaleng rombeng ini. Ya. Susah sudah. Ya. Repot. Makanya ghibah itu adalah riba yang paling buruk itu ghibah. Ya. Makanya mari kita coba untuk tidak zon, tidak tajasus, ya, tidak ghibah. Gitu ya. Makanya kemarin saya menceritakan saya pernah diberi orang itu. Karena saya ada suara-suara sumbang bahwa uang saya seolah-olah dari dia. Itu ya, padahal itu tadi ya, karena kaleng rompeng ini tadi yang banyak. Ayo yang ke-13 jika tidak ada larangan. Ke-13, larangan memandang laki-laki yang bukan muhrimnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum wanita untuk memelihara pandangan mereka dari laki-laki yang bukan muhrimnya di mana dia berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Iya, itu surat An-Nur 31 tentang laki-laki, surat An-Nur 30. Ya, sama. Saling, terutama wanita kalau sudah memandang laki-laki, laki-lakinya terus merasa terpandang, langsung ketepek-ketepek laki-laki. Ya. Makanya ya cukuplah sekali saya memenuhi undangan kawan-kawan saya untuk apa bertemu ya angkatan ketika kuliah dahulu, ya ketika SMA dahulu, reunian cukup sekali itu aku merasa kegagalan. Ya kalau enggak gitu susah ya, ternyata masih ada cinta lama bersemi kembali ya. Ya celepek-celepek gitu ya, susah sudah ya. Padahal sudah sama-sama tuanya ya. Terus Imam Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, firman Allah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, berarti pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita untuk melihatnya dari laki-laki selain suaminya. Oleh karena itu, banyak dari para ulama yang berpendapat untuk tidak memperbolehkan wanita melihat laki-laki yang bukan muhrimnya, baik dengan syahwat maupun tidak. Iya, terutama wanita kalau sudah pakai cadar, ya, pakai niqab yang tambah tertutup itu malah cuma hanya bayangan-bayangan matanya saja. Itu kalau memandang laki-laki kalau sudah dipandang seperti itu terasa ya, padahal nggak kelihatan matanya, dan laki-laki bisa memandang orang ini cantik atau orang ini kelihatan ya. Yes, pokoknya setan itu tembus pandang mau masalahnya dia ya. Jadi ada, kalau ada sekarang ini apa HP yang bisa melihat tembus pandang, setan lebih tembus pandang lagi ya. Ini alasan larangan tersebut, monggo. Alasan larangan tersebut, apa pandangan wanita pada orang laki-laki yang bukan muhrimnya, atau sebaliknya, pandangan laki-laki kepada wanita yang bukan muhrimnya merupakan pendahuluan dari perbuatan zina. Iya, kemudian harus kemudian apa, sweet-sweet ya. Begini susah. Ayo. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutnya sebagai zina mata. Iya, berat itu. Ya, terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak cucu Adam bagian dari zina, yang ia pasti mengetahuinya. Zina mata berupa pandangan, zina lisan berupa ucapan, dan jiwa mengharap dan menginginkan, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustainya. Iya. Sekarang ini dipermudah lagi dengan apa? Dengan WA, ya kan? Dengan menulis kata-kata udis. Makanya kadang-kadang kata-kata itu kalau tidak dimengerti orang itu terus diartikan lain. Ya, diartikan lain. Ini karena tergantung daripada yang membacanya, yang tidak memahaminya, pikirannya terus ngeresu, perlu bawa sapu ya, kemana-mana harus bawa sapu. Ini diantaranya. Okay. Terus kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu mengatakan, Ibnu Batal berkata, pandangan dan ucapan disebut berbuat zina karena keduanya mengajak kepada zina yang sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kemaluan membenarkan atau mengingkarinya. Iya, ya, itu sudah tidak bisa dianu. Laki perempuan tidak bisa, ya, tidak bisa tertahankan. Kalau bukan karena rahmatnya dan karunianya Allah. Terus Allah berfirman di surat An-Nur 30-31. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Iya, dua-duanya ya. Wanita yang enggak bisa di ini adalah kerling dan senyum. Kalau sudah wanita itu mengerling dan senyum, wuh. Ya. Laki-laki sudah ketepek-ketepek. Ya. Lalu salting. Dari salting caper. Ya, dari caper wis bablas nih ya. Semuanya diberikan. Ya, caper. Ya. Jangan menganggap sekali lagi halah wis tuwa ya, enggak bisa begitu. Yang senang sepedaan saja masih tola-tole lho. Ya. Kalau enggak tola-tole nabrak ya lho. Ayo dalam sebuah hadis diriwayatkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda kepada Ali, bagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bagianmu atau dosa atasmu. Glambiar bisa ya? Wahai Ali, janganlah engkau susul pandangan dengan pandangan lagi, karena yang pertama menjadi bagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bagianmu atau dosa atasmu. Iya, jadi kalau pandangan wis langsung cepat pindah, masih tetap di situ, waduh sudah ya, langsung sudah, ya perhiasan. Makanya mohon maaf. Wanita itu pakaiannya tidak boleh bergambar, ya, tidak boleh yang berwarna-warna yang campur-campur, ya, wis akan menimbulkan itu. Tapi coba laki-laki pakai yang bergambar-gambar, nggak ada yang nonton. Gitu. Tapi kalau perempuan tuh pakai batik saja, waduh, ya, mesti itu. Soalnya mata saya juga begitu sama, ya. Apalagi ketemu di kondangan atau apa wis. Ya. Ayo dalam hadis lain disebutkan. Dalam hadis lain disebutkan, pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Barang siapa menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita. Oh iya kan, keindahan-keindahan wanita, laki-laki gak ada indahnya sama sekali. Terus maka Allah mewariskan kelezatan di dalam hatinya yang akan dia dapatkan hingga hari dia bertemu dengannya. Iya, memang betul-betul dahsyat wanita. Ya. Terus karena itu setiap wanita muslimah diharuskan untuk memelihara pandangannya dari melihat laki-laki yang bukan muhrimnya, karena yang demikian itu adalah lebih baik, lebih baginya dunia dan di akhirat. Iya, termasuk laki-laki tadi. Tetapi kerling mata dan senyum, waduh. Ya, apalagi kemudian perempuannya berkata, sudah keluar suaranya yang apa, yang menghibah, waduh. Aku mau tanya. Monggo. Kalau tidak secara langsung atau lewat foto. Ya padha wae. Ya, uya padha wae. Kalau lihat itu apa drama-drama gitu? Sama begini ya. Anda ya mohon maaf lo ya, mohon maaf lo. Ya. Kadangkala ada di dalam rumah tangga itu ada yang dikenal dengan fantasi seks. Ya. Yaitu apa, membayangkan orang lain kita sedang melakukan itu. Bagaimana itu tidak boleh dihukumi? Lalu sampai nonton-nonton yang begitu sama, ya drakor, ya toh? drapan, ya kan? Drama Japan gitu ya. Cuilang seng, swepak swek, wis. Ya. Apa? Terciduk. Apa terciduk? Ya ghibah itu. Ya ghibah itu. Ya. Itu ghibah. Memang sudah seperti itulah. Ya. Banyak yang seperti itulah. Ya. Ayo yang ke-14. Larangan bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ya, ini ketika halal bingalal nggih, rata-rata ngalal bingalal ini dianggapnya saudara terus saja. Ya. Terus yuk dari Makil bin Yasar. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, yang demikian itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak boleh, tidak dibolehkan baginya. Iya, ya. Di sini tangan ini nakal sekali. Tadi mata, sekarang tangan. Lalu kemudian apa? Bibir ya. Wis nuakal. Sak kaki-kakinya juga nakal. Kalau sudah makan bakso bersama, ya kakinya terus saking toel-toel begitu. Kan masa lampau kan begitu toh. Yang membaca ini mengingatkan masa lampau sih susah saya. Ya. Sopo sing milih tema iki ya. Ayo dari Umaymah. Dari Umaymah binti Raqiqah, dia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menemui wanita-wanita yang berbaiat kepada beliau. Wanita-wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hal-hal yang kamu mampu. Maka wanita-wanita itu pun berucap, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Maka kami akan berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menyalami wanita karena ucapanku bagi 100 wanita sama seperti ucapanku bagi 1 wanita. Atau seperti ucapanku bagi 1 wanita. Iya, untuk tidak bersalaman, tidak menyentuh, oke? Nah itu, kecuali tadi apa pengobatan yang terpaksa ada sudah lihat di dalam tibun nabawi. Ya. Inilah kadangkala kalau sudah menikah kadangkala tubuh wanita ini kan melar ya. Kalau sudah menikah. Kemudian apa? Dia lihat di apa itu di kaca. Bisa enggak ya aku kembali ramping seperti dahulu begitu. Ya, enggak pede lagi padahal harusnya pede, ya. Itu yang rata-rata begitu. Makanya minum pelangsing gitu ya, herbalak begitu. Ya. Terus kemudian kedua. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena sentuhan merupakan langkah pendahuluan dari perzinaan. Iya, dari pegangan tangan, remet-remet tangan. Yes. Ini kan pernah muda semua toh? Iya. Kecuali yang baca selalu muda dia. Ya. Ya ini terus hal yang dibenarkan oleh hal itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, telah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagian-bagian dari zina yang dia pasti mengetahuinya. Zina kedua mata adalah berupa pandangan, zina kedua telinga berupa pendengaran, Zina lisan berupa ucapan, zina tangan berupa sentuhan, zina kaki berupa langkah, sedangkan hati mengharap dan menginginkan, dan kemaluan yang membenarkan dan mendustainya. Iya. Ketika belum dimiliki, itu seolah-olah istimewa. Iya. Bidadari yang anda dari bulan purnama selalu diimpi-impikan. Begitu didapat, biasa-biasa saja. Ini yang harus tidak boleh terjadi. Harus dianggap bahwa yang sudah didapat tetap istimewa. Ya, inilah tetap istimewa. Terus sedangkan suara-suara nyeleneh. Sedangkan suara-suara nyeleneh yang dikumandangkan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan tipu daya terhadap Islam, yang mengungkapkan bahwa salaman antara laki-laki dan wanita merupakan simbol persahabatan yang tulus di antara keduanya. Suara-suara itu hanyalah omong kosong yang tidak berlandaskan pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi sebaliknya, dalil-dalil yang ada bertentangan dengan apa yang mereka kumandangkan dan memperjelas kedustaan ucapan mereka. Iya, benar itu ya. Saya merasakan sendiri dulu waktu kerja ada teman wanita itu, ya selalu tak tepuk-tepuk, padahal pingin ngerangkul baik. Ya itulah dulu, ya dulu sekali, ya padahal ya teman-teman sejawat, apalagi ya teman yang ini bermain tambah ya. Terus yang ke-15 ini yang sering terjadi kalau hari Minggu di Serang. Larangan menyerupai laki-laki. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang bersikap seperti wanita dan wanita seperti laki-laki. Iya, kalau hari Minggu itu banyak yang pakai trainingan. Ya. Perempuan pakai trainingan haram. Walaupun atasnya kerudungan. Ya haram. Cuman naik sepedaan ke orang. Kalau senak sepedaan terus pakai apa itu? Gamisan kira-kira piye ya? Ya. Ya. Panjang pendek podo wae nggih. Ya, saya lihat yang berenang saja walaupun pakai baju renangnya itu wanita, pakai kerudungnya ya tetap wae al-ngeflekku. Ya, curi-curi pandang itu mesti. Ya, ini. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan yuk. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Iya, hadis Bukhari itu ya. Di mana saya dan Anda wis pokok tingkah lakunya seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, suaranya besar sekali. Enggak boleh. Ya datar saja. Ya, jangankan gitu wanita kalau baca seperti katakan yang sedang baca itu sengaja mendayu-dayu saja tidak boleh. Sengaja mendayu-dayu enggak boleh. Ya. Biasa dan datang. Ya. Terus hadis di atas menunjukkan. Hadis di atas menunjukkan kepada kita larangan bagi laki-laki untuk menyerupai wanita. Baik itu dengan cara melembutkan suara maupun dengan menirukan gerakan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya dari karakter kewanitaan. Iya, sebentar lagi 17 Agustus toh, nanti ngadakan apa, sepak bola pakai daster. Ya, nah ini gak boleh. Ya. Terus ada lagi pawai, iya lah. Nanti pakai rok, pakai segala macam seperti wanita, gak boleh. Ya. Terus dan juga menunjukkan larangan bagi wanita untuk menyerupai laki-laki, baik itu dengan cara mengemukakan, mensasarkan suaranya maupun dengan cara meniru gerakan dan pakaian mereka. Iya, ya, pakai apa? Dulu wanita pakai tira, ya, celana tira. Itu pun kemudian cubre sisa. Ya kan, jadi menyerupai. Ya, itu banyak sekali. Kemudian apa? Pakai kaos yang ngepres, press body. Wah, begitu. Ya, dulu ya, ketika belum tahu Islam ya kan begitu saja. Ya. Ya, sampai dulu waktu katakanlah kuliah sekolah ada yang kerudungan enggak? Enggak ada. Ya. Ya. Ya. Wong yang pesantren saja ini kerudungan cuma waktu di mau sekolah saja kok habis gitu dicopot. Ya. Ya. Itulah. Ayo musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam telah berusaha menggunakan cara yang sangat buruk untuk merusak Islam dan menghancurkan akidah yang bersemayam dalam diri para pemeluknya, yaitu dengan cara menyebarluaskan pakaian-pakaian wanita yang menyerupai pakaian laki-laki, misalnya celana, kemeja, jaket, dan bahkan sepatu. Padahal mereka semua mengetahui bahwa Islam melarang wanita menyerupai laki-laki. Penyerupaan wanita seperti orang laki-laki merupakan awal dari cara merusakkan agama Islam dalam diri wanita muslimah. Iya. Dulu pakai sapu tangan yang diurai lalu kemudian diputer-puter, ya kan? Digigiti sapu tangannya. Terus kemudian apa, lompat-lompat sambil jalan kan begitu untuk menarik perhatian. Ya kan? Kalau pakai celananya di rumah enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa, masih sampai cuma celana daleman toh enggak apa-apa, tak di rumah. Ya kan? Cuman kalau celana daleman di rumah hati-hati setiap hari kerokan ya, masuk angin. Ya. Ayo, karena mereka. Mengapa wanita dilarang melakukan itu? Karena mereka mempunyai kedudukan sebagai istri, saudara, dan sekaligus ibu rumah tangga. Tidak diragukan lagi, sebagai seorang istri, wanita akan memberikan pengaruh terhadap suaminya, saudara, dan putra-putrinya. Iya, dulu saya waktu diajak pergi gitu ya, ke rumah saudara, istri, segala macam. Ayo, matanya kemana-mana, jalan-jalan, salahmu sendiri yang ngajak itu salah. Gitu ya, salah sendiri. Kan orang Pasundan rata-rata bening-bening kan. Iya kan? Kinclong-kinclong, saya terangkas, waduh kepandeglang, putih-putih, Masya Allah. Ya? Ya iya. Yuk, apabila wanita itu baik? Apabila wanita itu baik, maka akan memberikan pengaruh positif. Dan apabila rusak, maka akan memberikan pengaruh negatif. Iya, itu saya rasa sekarang kepada putra putri saya sendiri, betul. Ya, saya merasa ketika anak saya kalau diberitahu bangkelan itu, jangan salahkan anaknya, salahkan kita yang sepuh-sepuh ini. Ya, nah itulah. Karena contohnya sudah berubahnya itu terlambat. Gitu ya. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, itu. Terus wanita. Wanita merupakan tiang baik, maka surat akan baik. Dan sebaliknya, apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh umat. Ya itulah, Bu ya. Mohon maaf. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Jadi, guru kita yang sesungguhnya itu ya orang tua kita, terutama ibu. Maka umat yang baik itu terdiri dari wanita yang baik juga. Dari wanita muslimah yang baik. Masya Allah, ini benar. Ya, rusaknya yang betul-betul. Ya, jadi Anda sebagai wanita itu mulia. Ya, mulia di sisi Allah dan dimuliakan, harusnya dimuliakan. Jadi spesial wanita ini, masya Allah sudah, ya indah pokoknya, ya makanya sekarang yang di sini semuanya namanya ada indahnya semuanya, indah semua. Ayo, sedangkan alasan larangan. Sedangkan alasan larangan penyerupaan itu, karena penyerupaan wanita seperti orang laki-laki merupakan tindakan keluar dari fitrahnya sebagai wanita yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, surat 30 ayat 30. Terus. Penyerupaan ini termasuk besar karena adanya laknat bagi pelakunya. Iya, jika kemudian suaminya mendiamkannya, maka suaminya tidak akan pernah membawi wanginya surga. Wow. Gitu ya. Terus. Yang paling mat bagi wanita muslimah adalah memelihara fitrah yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala baginya. Tidak menyerupai laki-laki dalam segala hal, meski dalam hal memakai sandal sekalipun. Iya. Ya, termasuk pakai sepatu, enggak boleh pakai sepatunya laki-laki. Karena ada ya. Wah, itu banyak itu. Enggak boleh. Ya. Yang pakai hak tinggi saja enggak boleh. Ya, pakai hak tinggi enggak boleh. Pokok wanita itu spesial. Yuk, dari Ibnu Abi Malikah. Dari Ibnu Abi Malikah, dia berkata, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang memakai sandal. Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Iya, itu sandalnya kayak laki-laki. Ya, maka enggak boleh. Pakai sandalnya, pakai bajunya, pakai enggak boleh. Ya, ini. Hak tinggi enggak boleh. Karena wanita yang pakai hak tinggi itu akan jenjang. Semakin kelihatan tinggi, lehernya juga ikut meninggi. Padahal ya tinggi badannya. Waduh. Ya. Itu saja sudah. Itulah. Sampai di sini dahulu. Aku lukuh lihada. Wastaghfirullahi walakum.